Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Quran, karya al-imam al-hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Bab yang pertama yang beliau sebutkan adalah tentang dalil-dalil keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para pembawanya. Ya. Dan telah kita bacakan nukilan yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi untuk mereka pahala-pahala mereka dan menambahkan bagi mereka keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pengampun. Menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah seperti jual beli, perniagaan, yang mana jual beli ini tidak akan ada yang namanya kerugian. Ya, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan dengan Allah adalah perniagaan yang tidak akan pernah ada padanya kerugian. Berbeda dengan tijaratu dunia, perdagangan di dunia, ada untung dan ada rugi. Ya, kadang seorang untung dan terkadang dia merugi. Ini dalam perkara dunia. Nah, adapun perniagaan dengan Allah, dia akan senantiasa beruntung, mendapat keuntungan tidak ada kerugian sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memenuhi baginya pahalanya. Bahkan Allah menambahkan keutamaannya. Ya. Ini semisal pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta-harta kalian maupun dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Ya. Jadi kalau kita mau berniaga yang itu senantiasa mendapatkan keuntungan, maka hendaknya kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil iman wal amali soleh. Dengan iman dan amal soleh. Ini ya, iman dan amal soleh. Kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang sangat banyak. Ya, hanya saja keuntungan tersebut itu terkadang kita tidak melihat secara kasat mata. Nah ini, ya, yang namanya pahala itu perkara yang gaib. Nah, yang itu tentunya diyakini oleh kaum mukminin, orang-orang beriman. Mereka meyakini pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak dari kalangan kaum mukminin mereka tidak bersemangat. Ya. Dalam hal-hal yang seperti ini mereka tidak bersemangat. Nah, ketika di sampaikan keutamaan satu amalan, pahala satu amalan, ya, nah, itu kebanyakannya tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu menimbulkan semangat, ya. Nah, akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, ya, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat. Berbeda halnya dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya kasat mata, ya. Nah, bayangkan kalau setiap pahala dari Allah itu bentuknya adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, mungkin masjid ini gak akan ada yang celah kosong mungkin ya. Nah, gak ada celah kosong. Ya karena memang pahala dari Allah itu perkara gaib, ya, yang hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini warwina an Utsman ibni Affan radhiyallahu taala an, dan kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan, ya. Kalimat warwina artinya beliau al-imamun Nawawi rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanad beliau, ya. Warwina an Utsman radhiyallahu taala anhu, dan kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang mempelajari Al-Qur'an, ya. Ta'allam mempelajari. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa'allamah, dan yang mengajarkannya. Nah, Di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ya, di dalam kitab Fadailul Quran dan yang lainnya. Di dalam riwayat lain disebutkan afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, afdalukum, yang paling afdal dari kalian, yang paling mulia dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah dan yang mengajarkannya. Nah, maka hadis ini sharih, ya, dengan jelas menyebutkan kepada kita tentang keutamaan ta'allum Al-Quran, mempelajari Al-Quran, demikian pula mengajari Al-Quran, ya, inilah yang menjadi apa? Menjadi penopang, yang menjadi penyemangat para thalabatul ilm untuk mereka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Dan mempelajari Al-Quran ini mencakup mempelajari cara membacanya, ya. Seorang belajar Iqra misalnya, belajar tajwid, ya, dia belajar tahsin, ini termasuk di dalam hadis ini. Dia mempelajari Al-Quran, atau dia mempelajari tafsirnya, ya, mempelajari tafsirnya, mempelajari ma'aninya, makna-maknanya, juga masuk dalam keutamaan ini. Bahkan lebih dari yang pertama, ya. Mempelajari tafsir Al-Quran tentunya lebih tinggi kedudukannya dari hanya sekedar mempelajari cara membacanya. Walaupun tentunya mempelajari cara membaca Al-Quran ini juga perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk membaca Al-Quran dengan benar. Nah, demikian pula mempelajari Al-Quran termasuk juga dalam keutamaan ini orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab misalnya, termasuk, ya, dia belajar nahwu dalam rangka apa? Untuk bisa memahami Al-Quran, termasuk dalam keutamaan ini, ya. Demikian pula orang-orang yang pelajari kaidah-kaidah untuk bisa memahami Al-Quran, seperti mempelajari usul tafsir, ya, mempelajari ilmu usul, nah, usul fikih dan yang semisalnya, juga masuk dalam keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi banyak cakupannya, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, ya. Tidak terbatas hanya mempelajari cara membacanya, tapi semua hal yang terkait dengan Al-Qur'an masuk di dalam hadis ini, ya. Nah, sehingga apa? Kita mempelajari ilmu syar'i itu perputarannya adalah Al-Qur'an. Demikian pula sunnah, ya. Nah, oleh karena itu salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan. Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu taala seorang tabi'in, ya, murid dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menghabiskan umur beliau di dalam mengajari Al-Qur'an kepada kaum muslimin, ya. Nah, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di dalam hadis ini secara jelas, secara gamblang kepada kita, apa? Orang yang mempelajari Al-Qur'an, mereka adalah akhyarun nas, manusia terbaik, manusia yang mulia, ya, orang-orang pilihan. Nah, mereka lah yang terbaik. Nah, jadi hendaknya seorang tidak merasa rendah diri, tidak merasa minder ketika dia mondok misalnya, ya, belajar di pondok pesantren, belajar di masjid, ya, mengikuti halaqoh-halaqoh di masjid, majelis-majelis ilmu. Nah, ya, hendaknya seorang jangan merasa minder atau yang semisalnya, tidak percaya diri. Nah, tanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tidak perlu kita membandingkan dengan orang-orang yang belajar, ya, di perguruan-perguruan tinggi misalnya, di sekolah-sekolah umum, ya. Nah, mengejar titel, ya. Nah, dan yang misalnya, nah ini, nah, banyak orang-orang yang titelnya sudah tinggi, ya, gelarnya sudah tinggi, nah, tapi membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Nah ini, ya, walhamdulillah kalau masih bersemangat mempelajari Al-Qur'an, tentunya ini suatu kemuliaan, ya. Nah, mempelajari Al-Qur'an hendaknya dipelajari sejak dini, sejak usia dini, sejak anak-anak, jangan nunggu usia tua. Oleh karena itu, ya, hendaknya kaum muslimin, ya, al-aba wal ummahat, orang-orang tua, bapak, para aba, para bapak, para ibu, hendaknya sejak dini mendidik anaknya dengan Al-Qur'an, ya, mengajarkan anaknya Al-Qur'an sejak dini, ya, diajarkan Iqra. Nah, jangan hanya mementingkan perkara dunia, ya. Nah, yang dipikirkan bagaimana nanti masa depan dunia anaknya, tapi tidak memikirkan perkara agamanya. Nah, ini sangat disayangkan kalau seperti ini. Ajarkan anak-anak Al-Qur'an sejak dini. Jangan nunggu usia tua baru belajar Al-Qur'an, ya, karena kalau sudah usia dewasa itu sangat sulit untuk seorang belajar Al-Qur'an, ya. Walaupun tentunya tetap dianjurkan untuk belajar, ya, dituntut untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, baik, maka ini hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, ya. Demikian pula mengajarkannya, ini. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari, tapi juga mengajarkannya, ya. Hendaknya kita minimalnya mendapat satu bagian. Imma kita mempelajari Al-Qur'an atau kita mengajarkannya, atau bisa mengumpulkan dua-duanya. Ini lebih mulia, ya. Kita belajar Al-Qur'an sekaligus juga mengajarkannya, ya. Nah, tentunya ini kemuliaannya sangat besar, keutamaannya sangat besar, ya. Bisa mengajarkan Al-Qur'an, nikmat, ya. Sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an, hendaknya dia jangan bakhil dengan ilmunya ini, ya. Kalau ada saudara-saudaranya, ya, yang butuh untuk diajari membaca Al-Qur'an, maka ajari, ya. Oleh karena itu, terkhusus kepada para thalabah, ya, bersemangat mempelajari Al-Qur'an, ya, memperbagus, ya, bacaan Al-Qur'annya, ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan itu yang diharapkan, ya. Taib. Kemudian kita beliau rahimahullah, rawahul imamu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari fi sahihih alladhi huwa asahul kutubi ba'dal Qur'an. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Di dalam kitab sahih beliau, ini sahih Bukhari, yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang paling sahih ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahihul Bukhari. Ya. Naam. Kitab sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bersabda, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bil Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bih atau mahirun fih, dan dia ahli di dalamnya, ya, mahir, ya, mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi mahir itu bahasa Arab asalnya, ya, jadi bahasa Indonesia diserap, orang yang mahir. Alladzi yaqra' Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun fih, dan dia mahir dalam membacanya, ahli, bagus bacaannya, bagus tajwidnya, ya, naam. Metode tilawahnya juga bagus, tidak berlebihan. Nah, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama safaratil kiramil bararah. Safarah ya ini rasul, yang dimaksud di sini adalah malaikat, ya. Dia bersama malaikat yang mulia. As-safarah artinya ar-rasul, utusan. Yang dimaksud di sini adalah malaikat kiramil bararah, malaikat yang mulia. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bi aidi safarah kiramil bararah, di surat Abasa, ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, bi aidi safarah, ada di tangan para malaikat kiramil bararah. Nah, yang mulia, malaikat yang mulia. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Artinya kedudukannya sangat tinggi. Nah, walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fih, dan dia yatata'ta', yakni yataraddad, taraddud, ya, dia terbata-bata. Ya, dia membaca Al-Quran terbata-bata di dalam membacanya, wa huwa syaqqun 'alaih, dan dia berat di dalam membacanya, kesulitan, yakni, ya, dia kesulitan membacanya, lahu ajron, baginya dua pahala, ya. Nah, dikasih dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua pahala dia terbata-bata. Jadi, ya, seorang berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, tapi, ya, karena qadarullah dia memiliki kesulitan, ya, kendala di lisannya misalnya tidak lancar, dapat dua pahala. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa seorang yang tidak lancar di dalam membaca Al-Quran, hendaknya dia jangan berputus asa, ya, dan jangan merasa berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dua pahala baginya. Setiap kesulitan yang kita lakukan di dalam mengerjakan ketaatan itu semakin besar pahalanya, ya. Nah, ini. Jadi pahala suatu amalan itu terkadang dilipat gandakan sesuai dengan masyakoh yang dialaminya, sesuai dengan kesulitan yang ada padanya, ya. Nah, ini jadi seorang yang misalnya sudah belajar Al-Quran tapi kok sulit, ya. Nah, sudah berapa tahun belajar Al-Quran, bacanya tidak lancar. Nah, jangan berputus asa. Nah, ya, jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan pahala seorang mukmin. Nah. Ya. Jadi jangan merasa apa yang dia lakukan itu sia-sia, tidak bermanfaat. Ya. Alah, udahlah. Ngapain juga belajar, udah sulit. Nah, udah bertahun-tahun belajar. Lah, jangan seperti itu. Belajar terus, belajar. Nah, ya, ketika dia masih diberikan kesempatan, ketika dia masih memiliki kesempatan untuk belajar, ya belajar. Ada peluang untuk belajar, belajar. Ada guru yang mengajar, ya belajar seperti itu. Ya, ya ini. Dan hadis ini bukan berarti orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu lebih banyak pahalanya dari orang yang lancar membaca, ya. Karena di sini sebutkan orang yang lancar, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia, artinya lebih tinggi kedudukannya, ya, lebih tinggi, ya, pahala yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dua-duanya dapat pahala, ya, dua-duanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan di sini pula, ya, kita bisa mengambil faedah bahwa hendaknya seseorang berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Nah, ini seorang yang dia membaca Al-Qur'an keliru, tapi dia belajar, ya, ini dia mendapatkan uzur. Beda dengan orang yang tidak mau belajar, nggak mau belajar, ya. Dalam keadaan mungkin masih ada kesempatan belajar, untuk dia belajar, ada orang yang mengajar misalnya, tapi dia tidak mau belajar, ya, bacaannya salah-salah. Nah, subhanallah, kita melihat, ya, banyak dari kaum muslimin, ya, sangat tidak perhatian dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran terkadang semaunya saja, ya. Bukan maknanya kita meremehkan, ya tidak. Nah, tapi apa? Tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Bahkan yang sangat disayangkan, kita sering mendengar, ya, ketika bulan Ramadan, yang biasa kalau di masjid-masjid itu ada kegiatan tadarus Al-Quran pakai mic, itu bacaannya subhanallah, ya. Nah, kalau orang yang faham membaca Al-Quran, bukan hanya lahan khafi, bukan hanya kesalahan yang ringan, kesalahan yang samar, kesalahan yang besar. Nah, dan itu pakai mikrofon, ya, pakai mikrofon. Nah, kita tidak membahas apa hukumnya tadarusan pakai mikrofon, tidak. Tapi kita yang kita bahas adalah bacaan Al-Qurannya, ya. Nah, pede, percaya diri. Nah, seolah-olah bacaannya bagus, sudah benar, ya. Nah, ini sangat disayangkan, ya, sangat memprihatinkan. Darurat nih, darurat belajar Al-Quran yang seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, seperti buah utrujah, ya, buah utrujah itu semacam buah, mirip-mirip buah limau, ya, buah yang ada di Arab. Jadi dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Bagaimana itu? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan rasanya enak. Ya. Buah utrujah. Nah, baunya harum, ya. Dan ta'muha thayyib, rasanya juga enak. Ini orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Wa matsalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salitamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah tamrah, seperti buah kurma. La riha laha, tidak ada baunya. Kurma enggak ada baunya, ya kan? Jadi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, dia seperti buah kurma, enggak punya bau. Wa ta'muha hulwun, akan tetapi rasanya manis, masih ada kebaikan. Karena apa? Karena keimanannya. Kalau yang pertama tadi lebih mulia tentunya. Rasanya enak sekaligus memiliki bau yang menarik, seperti itu. Ya, baunya itu diibaratkan Al-Qur'an, orang dia membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, rasanya itu adalah keimanannya. Baik. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil raihana. Dan permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana. Bagaimana itu buah raihana? Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya harum tapi rasanya pahit. Ya. Jadi seorang munafik yaitu yang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran. Ini nifat i'tiqadi. Dipermisalkan oleh beliau, orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana, baunya harum, rasanya pahit. Ya. Baunya harum, rasanya pahit. Artinya apa? Orang munafik yang membaca Al-Qur'an terlihat bagus, ya kan? Terlihat dia indah dari luar, tapi dalamnya busuk, ya, seperti itu. Tapi masih ada ini, ya, masih ada sisi kebaikan dalam tanda kutip. Artinya dilihat masih enak, seperti itu. Karena Al-Qur'an. Ya. Nah. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama tsalil hamdalah. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hamdalah. Buah hamdalah digambarkan oleh beliau, laisa laha rih, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Nah, ini artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, tentunya yang paling utama adalah yang pertama, orang mukmin membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, seperti buah utrujah, dia baunya harum plus rasanya juga manis, enak. Ya. Nah, harum karena keutamaan Al-Qur'an yang dimilikinya, keindahan Al-Qur'an yang ada pada dirinya, manis rasanya karena keimanan yang dia miliki. Ya. Nah, kalau yang kedua, mukmin enggak baca Al-Qur'an tetap dia memiliki kebaikan, ya, dengan keimanannya. Walaupun tidak ada baunya, tidak tercium, tidak terlihat indah, tapi kebaikannya ada pada dirinya, yaitu apa? Rasanya manis. Nah, ini. Jangan menjadi yang ketiga yang, dan yang keempat. Ini berbahaya. Ya, orang munafik membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas orang munafik dari umatku adalah qura'nya, para pembaca Al-Qur'annya. Ya, nasallallahu salama wal afiyah. Kita mengharapkan keselamatan dari Allah, ya, dan ampunannya. Nah, karena memang Al-Quran ini sering dijadikan apa ya, sering dijadikan komoditas untuk mencari sesuatu dunia, populer, apa, popularitas dunia, dijadikan perlombaan-perlombaan. Kita lihat orang-orang yang sebagian, ya, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, ya. Nah, banyak diantara mereka yang subhanallah, selain dia seorang qori, dia juga seorang penyanyi. Gak cukup hanya membaca Al-Quran, seolah-olah gak cukup bagi dia. Nah, ya. Nah, qori plus mughanni, seorang penyanyi. Nah, ini. Ya, ada pula yang ahli membaca Al-Quran tapi kuburi. Orang-orang yang mengagungkan kuburan, berdoa kepada kuburan, banyak. Ya. Nah, orang-orang yang berakidah sufiyah. Nah, mereka banyak yang subhanallah membaca Al-Qur'annya kalau kita dengarkan enak, ya. Lantunan irama bacaan Al-Qur'an mereka subhanallah. Nah, bahkan kadang berpengaruh juga dengan bacaan kita karena sering mendengar. Ya. Nah, ini juga hendaknya menjadi apa? Cambukan untuk kita ahlu sunnah yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tentunya kita lebih semangat belajar Al-Qur'an. Ya, lebih bersemangat, lebih berhak ahlu sunnah yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah senantiasa menggaung-gaungkan untuk kembali kepada Al-Qur'an. Nah, kita lebih berhak untuk itu. Nah, ini. Baik. Jadi ini ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu indah. Sesuatu yang membuat orang menjadi bagus gitu ya. Nah, seorang menjadi bagus di mata orang lain. Nah, inilah. Inilah yang mendorong kita, ya, kita dianjurkan untuk memperbaiki niat-niat kita dalam belajar Al-Qur'an. Nah, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an. Nah, ya, oleh karena itu dari sini pula hendaknya kita jangan hanya mencukupkan diri membaca Al-Qur'an, sibuk mempelajari tajwidnya misalnya. Walaupun sekali lagi itu penting. Ya, bahkan itu dasar dari mempelajari Al-Qur'an, belajar tajwid, belajar tahsinnya, memperbagus kalimat-kalimatnya, itu dituntut. Tapi jangan lupa untuk mempelajari tafsirnya. Dan yang lebih penting dari itu untuk mentadaburinya. Ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'an. Itu yang terpenting. Nah, ya. Karena di sana banyak hadis-hadis yang menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Yang nanti insyaallah akan dibawakan oleh beliau. Ya, pada bab-bab yang akan kita lewati atau pada hadis-hadis yang akan kita lewati berikutnya. Baik. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u biha akharin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah merendahkan kedudukan suatu kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala juga merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Bagaimana itu? Ya, yang pertama yang diangkat oleh Allah adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Ya. Beriman dengan Al-Qur'an, ya, mengagungkan Al-Qur'an, mengamalkan isinya. Ya. Nah, menjalankan ataupun membenarkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Ini kaum mukminin, orang yang beriman dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Al-Qur'an tersebut. Nah, dan subhanallah, ini perkara yang seperti ini, perkara yang apa? Bisa kita lihat, ya, secara nyata orang-orang yang memang ahli dalam Al-Qur'an, ya, mereka diangkat, para ulama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah ahlul Qur'an, para ulama, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an kepada umat. Nah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah merendahkan sebagian kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an pula. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan senda gurau. Nah, tidak mau mengamalkan isinya, tidak mau mengimani apa yang ada di dalamnya. Ya, merubah-rubah maknanya, mentahrif. Sebagaimana ahlul bid'ah, ya, yang mereka mentakwil isi Al-Qur'an, ya, terkhusus masalah al-asma wa sifat. Nah, mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iazu billah. Ya, orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, ya, yang menjauhi Al-Qur'an, hajrul Qur'an. Nah, ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, Rasul berkata, berdoa kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggal, yang dijauhi. Fenomena hajrul Qur'an, fenomena menjauhi Al-Qur'an ini, ya, di masa-masa yang penuh dengan fitnah, perkara-perkara yang melalaikan di masa kita sekarang ini. Nah, Al-Qur'an seolah-olah hanya menjadi hiasan dinding saja, jadi kaligrafi, ditulis, ditempel di dinding, tempel depan pintu, ya. Nah, Al-Qur'an seolah-olah dijadikan jimat. Al-Qur'an itu dibaca bukan untuk hal-hal seperti itu. Al-Qur'an digunakan untuk sumpah, ya, ketika orang naik apa, diangkat, ya, apa, diangkat menjadi pejabat misalnya, disumpah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan untuk hal seperti itu, ya, menyimpan uang di dalam Al-Qur'an supaya enggak diambil tuyul. Nah, ini bukan untuk perkara seperti itu Al-Qur'an. Nah, ini hajrul Qur'an, menjauhi Al-Qur'an, ya, di rumah-rumah kaum muslimin bukan Al-Qur'an yang kita dengar, full musik disco, subhanallah, ya, bukan suara Al-Qur'an, bukan suara lantunan Al-Qur'an. Paling fullnya Al-Qur'an dibaca hanya setiap malam Jumat, yasinan, udah. Atau ketika ada orang mati baru dibaca Al-Qur'an. Ini hajrul Qur'an. Selain itu udah, Al-Qur'an disimpan, ya, simpan di lemari, ya, Mending ya kalau setahun sekali dibuka ketika bulan Ramadan misalnya. Ini tidak dibuka sama sekali. Itu pun sudah termasuk Hajrul Quran ya. Nah ini. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim ya memiliki waktu untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, satu hari hendaknya dia ada membaca Al-Quran. Apakah setengah halaman mungkin, satu halaman ya. Jangan dia melewati waktu sebulan misalnya tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Sepekan bahkan tidak ada membaca Al-Quran. Nah ini, sempatkan waktu kita membaca Al-Quran. Kalau kita memiliki kesibukan misalnya bekerja, ya sempatkan semampu kita. Nah, baca satu, selesai sholat misalnya baca satu halaman, alhamdulillah. Ya. Nah, ini. Oke, mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, hafizakumullah.